إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله الله تعالى kembali mempertemukan kita para sahabat Ismail Radio 774 kHz pada majlis yang ke-9 dalam pembahasan At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan seputar adab-adab para pembawa Al-Quran dan adab-adab seputar Al-Quran. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, kita masih di bab yang keempat tentang bab fi Adab Mu'allim Al-Quran wa Muta'allimi, adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi membawakan fasal yang baru, faslun, fasal yang baru, wa yambaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila 'aradin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw wijahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw thana'in 'inda an-nasi aw sarfi wujuhin nasi ilayhi aw nahwi dhalik. Masih seputar tentang yang berkaitan tentang ikhlas dalam belajar Al-Qur'an maupun mengajarkan Al-Qur'an. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam fasal yang baru, hendaknya orang yang belajar Al-Quran dan orang sekaligus orang yang mengajarkan Al-Quran. Karena di awal bab ini Al-Imam An-Nawawi memperuntukkan bab ini fi adab mu'allimil Quran wa muta'allimi, adab orang yang mengajarkan Al-Quran maupun orang yang belajar Al-Quran, yaitu adab yang mencakup semua, yaitu orang yang belajar maupun orang yang mengajarkan Al-Quran. Hendaknya apa? Alla yaqsida bihi tawassulan, hendaknya dia tidak meniatkannya, baik meniatkan dalam belajar Al-Quran maupun dalam mengajar Al-Quran. Ia tidak meniatkan amalannya tersebut, membaca Al-Quran tersebut, belajar Al-Quran tersebut maupun mengajarkannya, tawassulan ila 'aradin min a'radid dunya. Dalam rangka apa? Dia ingin mencapai kesenangan dari kesenangan-kesenangan dunia. Bin malin. Baik kesenangan dunia tersebut berupa harta, aw riyasatin, atau kepemimpinan, atau jabatan, aw wijahatin, atau kedudukan, aw irtifa'in ala aqranihi, atau sekedar dianggap lebih tinggi daripada orang-orang sebayanya, aw thana'in 'indan nasi, atau sekedar mencari pujian kepada manusia, aw sarfi wujuhin nasi ilaihi, atau sekedar ingin memalingkan wajah para manusia kepada dirinya supaya ingin dilihat manusia, au nahwi dzalik, ataupun yang semisalnya. Yang intinya adalah tujuan belajar atau mengajarkan Al-Qur'an, tujuannya adalah keinginan duniawi, gharadun duniawi mutlaqan, yaitu apa? Tujuannya belajar atau mengajar semata-mata hanya mencari tujuan duniawi secara mutlak, secara umum, baik tujuan duniawi itu berupa materi ataupun immateri. Tujuan dunia secara umum. Ini adalah niat yang tidak baik, niat yang rusak. Sebagaimana dalam pertemuan yang telah lalu, ibadah, termasuk di dalamnya ibadah, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, maupun mengajarkan Al-Quran, harus diniatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat yang seperti ini bertentangan dengan ikhlas. Lihat bagaimana memang ini niat itu adalah suatu amalan yang sulit. Memang betul amalan yang sulit. Bahkan imam besar sekaliber Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit dibanding mengobati niatku itu. Dalam riwayat yang lain beliau lanjutkan bahwa beliau adalah ulama hadis, imam ahli hadis. Dan para ulama ahli hadis terdahulu mereka apabila mengajarkan hadis menyampaikan sanadnya. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya terus-menerus memperbaiki niat saya. Bahkan kata beliau, untuk menyampaikan satu hadis itu yahtaj ila mu'alajah kathir. Perlu diperbaiki berkali-kali memperbaiki niat itu. Baik dalam menyampaikan sanadnya ataupun matannya. Untuk menyampaikan satu hadis saja perlu terus kita, kata beliau, perlu terus-menerus memperbaiki niat. Bagaimana kalau menyampaikan dua hadis atau bahkan lebih? Karena memang hati manusia itu selalu berbolak-balik. Terkadang ikhlas, terkadang terbawa setan menjadi tidak ikhlas. Di awalnya mungkin ikhlas, tapi lihat ada tujuan dunia, akhirnya hati condong ke situ. Dan itu bukan sesuatu yang zahir. Sehingga apa? Sulit untuk dilihat kecuali orang yang senantiasa mengkoreksi hatinya. Jadi memperbaiki niat ini memang sulit, sangat sulit sekali, apalagi di zaman seperti ini. Al-Imam An-Nawawi yang menyampaikan hal ini, beliau adalah contoh, sebaik-baik contoh dalam hal ini. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada sebelum pembahasan kitab ini, kita baca biografi Al-Imam An-Nawawi. Beliau adalah di antara contoh yang baik dalam hal ikhlas dalam mengajarkan ilmu di zaman beliau. Yang beliau itu mengajar di Madrasah Al-Ashrafiyah, madrasah untuk belajar hadis, beliau tidak mengambil gaji dari situ. Gajinya beliau pakai untuk membebaskan tanah untuk memperluas madrasah. Dari madrasah beliau hanya makan satu roti saja. Yang itu memang dibagikan untuk semua pengajar di situ. Beliau hanya makan satu potong roti dari madrasah. Adapun gajinya tidak beliau ambil, beliau pakai untuk membebaskan tanah untuk memperluas madrasah. Seperti itu hingga akhir hayat beliau. Lalu kata Al-Imam An-Nawawi, "Wala yashinul muqri'u wala yashinul muqri'a iqra'uhu bi tama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u 'alayhi, sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan wa in qalla." ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. Kata Al-Imam An-Nawawi, hendaknya Al-Muqri, orang yang mengajarkan Al-Quran, tidak merusak amalan dia mengajarkan Al-Quran. Tidak merusak amalan dia mengajarkan Al-Quran dengan tamak untuk memperoleh manfaat. Dari mana? Dari orang yang membacakan Al-Quran kepada dia. Dari orang mau memperoleh manfaat dari orang yang belajar Al-Quran kepada dia. Sawa'an kana rifqu malan, baik manfaat tersebut berupa harta, au khidmatan, atau berupa khidmah, muridnya misalnya jadi pembantu dia atau orang yang menolong dia dalam beberapa hal. Wa in qalla, walaupun manfaat ini sedikit. Walau kana ala suratil hadiyah, walaupun manfaat ini wujudnya itu dalam hal hadiah. Yang seandainya orang yang mengajarkan Al-Quran tersebut, seandainya tidak membacakan Al-Quran, tidak akan mendapat manfaat ini. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat. Di antara firman Allah, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu harthal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa yang menginginkan perkebunan akhirat, menginginkan akhirat. Nazid lahu fi harthi. Kata Allah, Allah akan tambah fi harthi dalam usahanya tersebut. Apa maksudnya ditambah di sini? Kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, ditambah di sini bisa diartikan dilipat gandakan pahalanya. Orang yang meniatkan beramal soleh, meniatkan akhirat, akan Allah lipat gandakan amalnya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah, Allah bahkan bisa lipat gandakan 700 kebaikan. Kalau dia di situ terdapat sabar di situ, bahkan sabar itu pahalanya tidak terbatas. Sebagaimana dalam surat Ghafir atau surat apa di juz 24, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya dilipat gandakan orang-orang yang sabar pahalanya tanpa hitungan. Ini adalah maksud tambahan Allah tersebut. Allah tambahkan usaha yang maksudnya Allah lipat gandakan pahalanya tersebut menjadi berlipat ganda. Atau ada juga tafsiran yang kedua, yaitu apa? Yuridu fi taufiqihi wa i'anatihi wa tasyili subulil khairi lahu. Yaitu apa? Allah tambahkan berupa Allah akan menambahkan taufiknya dia. Allah akan tolong dia dalam menuntut ilmunya tersebut. Allah mudahkan jalan hidupnya. Itu adalah maksud tambahan dari ayat tersebut. Lalu lanjutan ayat ini adalah man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan harta dunia, perkebunan dunia, ingin niatnya dunia saja. Dia beramal ibadah, niatnya hanya ingin menggapai dunia saja. Apa kata Allah? Nu'tihi minha. Niscaya kami akan berikan bagian dari dunia tersebut. Hanya di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan dia tidak dapat balasan apa-apa, tidak dapat bagian apa-apa di akhirat kelak. Dia niat ibadah, orang yang niat ibadah, baik itu belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran atau ilmu yang lainnya, dia niatnya hanya semata-mata dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maka di akhirat itu tidak ada pahalanya. Hanya Allah berikan berupa dunia yang dia inginkan tersebut. Yang nanti akan ada pada ayat yang kedua. Sebenarnya apa yang Allah berikan dari dunia? Dunia pun tidak diberikan semuanya. Semua yang diinginkan orang yang mencari dunia tersebut. Sebagaimana dalam ayat yang kedua, Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat yang berikutnya dalam surat Al-Isra, ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Man kana yuridul ajil. Barang siapa yang menginginkan ajilah, sesuatu yang segera. Maksudnya adalah dunia. Menginginkan dunia saja. Ajjalna lahu fiha ma nasya'. Kata Allah, kami akan segerakan baginya dari dunia tersebut ma nasya'. Apa yang Allah tentukan saja. Jadi apa? Orang ayat yang sebelumnya itu dikait dengan ayat yang Al-Isra ini. Allah berikan dunia itu tidak sesuai keinginan orang yang beribadah mencari dunia tersebut. Tidak sesuai keinginan orang tersebut. Tapi apa? Manasya. Sesuai yang Allah kehendaki. Sesuai takdir Allah saja. Allah berikan dunia sebatas takdir Allah, rezeki yang Allah tuliskan untuknya. Tidak lebih. Itu pun liman nurid. Lalu qaid yang kedua adalah Allah berikan dunia bagi orang yang Allah kehendaki. Liman nurid. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki saja. Jadi apa? Tidak semua orang yang menginginkan dengan ibadahnya dunia itu Allah kasih. Tapi apa? Allah hanya memberikan orang yang Allah tentukan berdasarkan takdir Allah. Dan Allah berikan pun sekedar yang Allah takdirkan juga. Jadi apa? Beribadah hanya mengharapkan dunia itu rugi. Sebagian berkata Imam Qatadah, inna allaha yu'ati ala niyatil akhirah ma sya'a min amrid dunia. Allah itu memberikan orang yang meniatkan niatnya akhirat, itu Allah berikan apa yang Allah kehendaki dari hal-hal dunia. niatnya akhirat saja, tapi secara otomatis itu Allah berikan dunia pada dirinya. Wala yu'ti 'ala niyyati ad-dunya illa ad-dunya. Sedangkan orang yang meniatkan dunia saja itu enggak akan dapat kecuali dunia saja. Itu pun sesuai yang Allah takdirkan, tidak lebih. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, setelah beliau membawakan ayat sebagaimana kebiasaan beliau, setiap fasal, setiap bab dalam kitab ini beliau biasanya mulai dengan ayat Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan hadis yang sahih, lalu dilanjutkan dengan hadis yang dhaif, lalu athar para sahabat dan para ulama runtut seperti itu. Lalu beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya lam yajid 'arfal jannah yawmal qiyamah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wa mithluhu ahaditsu katsira. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, man ta'allama 'ilman, barang siapa yang menuntut ilmu umum, siapa saja yang menuntut ilmu, lihat ilmunya pun nakirah. Nakirah fi siyaqi asyart, bentuk nakirah dalam syarat, menunjukkan juga umum, ilmunya umum tapi nakirah muqayyidah. Ilmu yang seperti apa? Ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, orang yang menuntut ilmu yang diharapkan dengan ilmu tersebut wajah Allah. Sebagaimana dalam Faidul Qadir, bahwa yang dimaksud ilmu itu adalah al-ilmu dini. Ilmu yang dimaksud di hadis ini adalah orang yang menuntut ilmu agama. La yata'allumuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yawmal qiyamah. Yang ia tidak belajar ilmu tersebut kecuali hanya ingin mendapatkan kesenangan dari kesenangan dunia. Apa balasannya? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Ia tidak mendapatkan arfal jannah, tidak mendapatkan bau surga. Jangankan masuk surga, bau surganya saja tidak dapat. Dia tidak dapat bau surga pada hari kiamat kelak. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud. Mari kita mempelajari hadis ini. Barang siapa yang belajar ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, sebagaimana yang saya sampaikan, yang dimaksud adalah ilmu dini, ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang dengannya kita mengharap wajah Allah. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ilmu kedokteran, ilmu dunia, ilmu arsitektur misalnya, atau ilmu-ilmu yang lain, maka itu secara hukum asalnya bukan ilmu yang dengannya diharap wajah Allah. Kecuali kalau ilmu yang bermanfaat tersebut, dia secara hukum asalnya mubah. Dia memberikan manfaat, diniatkan untuk memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Baru itu berpahala. Adapun ilmu yang dimaksud, ilmu yang dengannya diharapkan wajah Allah di sini adalah ilmu agama dengan berbagai macam cabangnya. Ilmu Al-Quran mencakup ilmu tajwid, ulumul Quran, ilmu tafsir, dan macam-macamnya. Ilmu hadis mencakup secara dirayah maupun riwayah, ilmu mustalah hadis, takhrij hadis, fiqhil hadis, ilmu fiqh maupun ilmu usul fiqh, ilmu nahwu, sharaf, bahasa Arab yang itu sebagai penopang ilmu-ilmu agama yang lainnya. Semua ilmu agama dan cabang-cabangnya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Walaupun pembagian ilmu seperti ini itu belum ada di zaman Rasulullah, tapi yang kenapa kita katakan bahwa yang diinginkan dalam hadis ini adalah ilmu-ilmu tersebut? Karena ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ilmu-ilmu yang saya sebutkan barusan, ilmu Al-Quran bersama cabang-cabangnya, ilmu hadis dan juga cabang-cabangnya, ilmu fikih dan semua cabang-cabang itu adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun ilmu kedokteran, ilmu arsitektur itu bukan ilmu yang bersumber dari hadis. Walaupun tidak menutup kemungkinan Al-Quran dan hadis ada kalanya di sedikit tempat berbicara tentang kedokteran atau ilmu dunia yang lain. Tapi dalam hadis ini ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama secara umum. La yata'allumuhu illa adatul hasr di sini, pembatasan. Yang dia tidak mau belajar kecuali apa? Niatnya belajar semata-mata untuk menggapai kesenangan dari kesenangan dunia. Balasannya lam yajid arfal jannah, tidak mendapatkan arfal jannah. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila kita ilmu itu ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Adapun yang ilmu dunia maka tidak termasuk dalam hadis ini. Sehingga kalau kita belajar ilmu dunia dan kita meniatkannya belajar ilmu dunia tersebut memang ingin menggapai dunia saja, maka itu tidak tercela. Orang belajar kedokteran, dia ingin jadi dokter supaya kaya misalnya. Atau orang belajar arsitektur, ilmu teknik, supaya dia bisa teknik, bisa bangun ini dan itu supaya menjadi kaya misalnya. Maka itu tidak tercela dan tidak termasuk dalam hadis ini. Karena itu adalah ilmu-ilmu dunia yang sudah memang Allah mubah, Allah izinkan, dan Allah buka seluas-luasnya selama tidak menyebabkan mudarat bagi manusia. Maka ini Allah buka seluas-luasnya. Orang yang belajar ilmu dunia dengan niat dunia, maka itu tidak tercela. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dia belajar ilmu agama meniatkan dunia mujibun lil ithm, yaitu apa? Maka dia itu berdosa. Dalam ayat yang sebelumnya, wa ma lahu fil akhirati min nasib, Allah hanya meniadakan pahalanya, pahalanya tidak ada, dia tidak dapat bagian pahala. Adapun dalam hadis ini itu menegaskan lagi, selain tidak dapat pahala bahkan dapat dosa. Bahkan dapat dosa. Bahkan lihat bagaimana mubalaghah fi al-ithm, yaitu dosanya itu tidak main-main. Lam yajid arfal jannah, tidak mendapat baunya surga. Ini kinayah bahwa sangat jauh antara dia dengan surga. Bukan hanya tidak masuk surga, tapi sangat jauh. Dalam padahal dalam hadis yang lain riwayat Tabrani bahwa wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 min masirati 500 amin, dan sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak 500 tahun. Memang ada beberapa lafaz di sini sebagaimana dalam dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sebagian riwayat ada yang menyebutkan 500 tahun. Sebagian riwayat ada yang menyebutkan 100 tahun didap bisa tercium dari jarak 100 tahun. Sebagian riwayat ada yang menyebutkan 70 tahun. Bau surga dapat tercium dari jarak 70 tahun. Yang kata Imam Ibnu Hajar bahwa orang mencium bau surga, kenapa kok ada yang beda-beda? Ada yang bisa cium dari jarak 70 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 500 tahun. Orang yang bisa mencium dari jarak yang paling jauh 500 tahun itu lebih baik ketimbang orang yang hanya mencium dari jarak yang lebih dekat dari itu. Dan orang yang bisa mencium bau surga itu sebagaimana dijelaskan oleh ulama, supaya min bab izalati karbih, yaitu apa? Menghilangkan capeknya dia dahulu di dunia, balasannya di akhirat. Dari jauh saja dia sudah mencium baunya surga ketika di akhirat kelak. Ini menunjukkan bahwa di sini ada secara mafhum, bukan secara mantuk, ada isyarat bahwa orang yang menuntut ilmu agama yang niatnya adalah niat agama, benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala, yamudduhullahu bi raihatil jannah yaumal qiyamah taqwiyatan liqalbihi wa izalatan likarbihi. Bahwa orang yang kebalikan dari hadis ini, orang yang menuntut ilmu agama niatnya karena benar-benar agama, maka itu apa, mereka bisa mencium wanginya surga dari jarak jauh sebagai penguat hatinya dan penghilang kesusahannya dahulu ketika dia belajar di dunia. Sebagaimana dalam beberapa riwayat yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada orang yang mencium dari jarak 500 tahun, itu yang paling afdol. Surga jauh saja dia sudah bisa mencium. Ada yang kurang dari itu, dari jarak 100 tahun, ada yang dari jarak 50 tahun. Dijelaskan juga oleh para ulama, mafhum mukhalafahnya, orang yang dia belajarnya agama, niatnya akhirat. Tidak sebagaimana dalam hadis ini, kebalikan dari hadis ini, meniatkan akhirat, maka itu adalah terpuji. Dan kalau dia yang meniatkan akhirat tersebut, dia ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut, kemudian datang kepadanya dunia tanpa ada keinginan dari hatinya, maka itu tidak mengapa. Dia menuntut ilmu agama dengan berbagai macam cabangnya, niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, tujuannya akhirat. Lalu setelah dia ibaratnya pintar, atau bahkan para ulama terdahulu menjadi ulama, lalu orang butuh kepada dia, butuh kepada ilmunya, sehingga ada orang yang mungkin memberi hadiah kepadanya. Atau bahkan di antara para ulama terdahulu ada namanya Mu'addib Khalifah, Mu'addib Abna Al-Khalifah. Sebagian para ulama dipanggil oleh khalifah untuk mengajar anak mereka, anak-anak para khalifah. Ada beberapa ulama yang tersebut, di antara Imam Az-Zuhri dan para ulama yang lainnya. Walaupun memang ada khilaf di antara ulama, orang yang mengajar orang-orang khusus saja seperti ini. Sebagian ulama makruh seperti ini. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, pernah beliau dipanggil khalifah untuk mengajar anaknya, beliau enggan. Kata beliau, orang yang mau belajar ilmu kepada saya, tafadhol, datang ke masjid. Saya mengajarkan ilmu di masjid. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat tidak mengapa. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ada sebagian ulama yang menjadi Mu'addib Khalifah atau Mu'addib Abna Al-Khalifah. Mereka menuntut ilmunya ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi begitu mereka sudah punya ilmu, mereka dibutuhkan oleh manusia. Sehingga ada yang memberi hadiah, ada yang belajar kepada mereka. Maka ini tidak mengapa, karena niat asalnya adalah ikhlas. Sebenarnya dalam hadis riwayat Muslim, Umar bin Khattab pernah diberi hadiah oleh Rasulullah SAW. Kata Umar, berikan saja kepada orang yang miskin, saya tidak butuh uang. Kata Rasulullah SAW, ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wa la sa'ilin lahu fakhudhhu wa ma la fala tutbid wa fala tutbi'hu nafsak. Apa-apa yang datang kepadamu harta dari harta ini, engkau tidak memintanya, tidak engkau minta kepada manusia. Harta ini datang dengan sendirinya, dikasih orang. Wala min ghairi israfin nafs, dan juga hatimu juga tidak mengharap-harapkan datangnya harta ini. Fala fakhudhu, maka ambil saja, tidak mengapa untuk mengambil. Adapun yang tidak dikasih manusia, fala tutbi'hu nafsak, jangan jiwamu mengikutinya, maksudnya mengharap-harap harta tersebut. Jadi apa memang yang lebih berperan di sini adalah niat hati. Yang pembahasan ikhlas ini, apakah kita misalnya mengatakan, oh kalau begitu tidak boleh mengajar agama atau menjadi guru agama, lalu dia mendapat upah atau bayaran. Dalam kitab ini nanti ada pembahasan al-ijaratu ala ta'limil Qur'an, yaitu apa, mendapat upah karena mengajarkan Al-Quran. Dan kata Imam An-Nawawi sendiri, itu adalah ijaratun sahihah. Ijarah, mimbab ijarah, yang itu ijarah yang sahih. Memang ada khilaf para ulama, sebagaimana akan dijelaskan insyaAllah nanti ketika kita telah sampai pada pembahasannya. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis wa'an Anasin wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-'ilma liyumari bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-'ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayh falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Rawahu at-Tirmidzi min riwayat Ka'b bin Malik wa qala adkhalahu Allahu an-nar. Hadis yang berikutnya tentang celaan orang yang belajar ilmu agama, lebih khusus belajar Al-Quran dengan niat selain akhirat. Barang siapa yang belajar ilmu, tapi ilmu yang dimaksud sebagaimana penjelasan sebelumnya, ilmu agama, bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, liyumari bihi sufaha, supaya dia bisa mendebat sufaha, orang-orang bodoh, bisa mendebat orang-orang yang lebih bodoh dari dia. Bisa dilihat bahwa saya lebih pintar ilmu daripada kamu. Aw yukathira bihil ulama, atau hanya menambah banyak ulama supaya bisa disejajarkan dengan deretan para ulama. Aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilai, atau hanya ingin supaya memalingkan wajah manusia kepada dirinya supaya dilihat manusia saja. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah untuk mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Sebenarnya hadis ini Imam An-Nawawi menggabungkan beberapa hadis menjadi satu. Hadis Anas bin Malik itu sebenarnya hadis sendiri. Hadis Ka'ab bin Malik itu hadis sendiri dan Hudzaifah itu hadis sendiri, dan ini bukan hanya diriwayat Tirmidzi saja. Adapun yang diriwayat Tirmidzi dengan lafaz liyujariya bihil ulama au yumariya bihil sufaha. Orang yang belajar ilmu liyujariya bihil ulama, supaya bisa, yaitu tadi, sejajar dengan ulama, atau hanya sekedar bisa mendebat orang yang lebih bodoh dari dirinya. Liyujariya, yukathira itu mirip, supaya bisa disejajarkan dengan ulama. Jadi dia niat belajarnya bukan untuk pertama, bukan untuk beramal, tapi dia supaya dibilang, kalau dibilang, oh fulan itu ulama, dia ingin ikut disebut sebagai ulama juga. Seperti itu adalah yang tercela. Mari kita bahas dahulu kesahihan hadis ini. Al-Imam At-Tirmidzi ketika beliau membawakan hadis ini, beliau berkata setelah membawakan hadis ini, وَقَالَ لَا نَعْرِفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dengan sanad ini. Jadi sanadnya itu gharib, hanya memiliki satu sanad saja. وَإِسْحَاقِ بِنْ يَحْيَ بِنْ طَلْحَهْ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيُ عِنْدَهُمْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ, dan di sanadnya ada Ishaq bin Yahya bin Talhah yang itu tidak kuat, perawi yang dhaif, beliau ada pembicaraan dalam hal hafalannya. Jadi di sanad hadis ini ada perawi yang dhaif. Imam At-Tirmidzi sendiri mendhaifkan hadis dengan sanad seperti ini. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Jami' fi Adabi Rawi wa Akhlaqi Sami' dengan sanad yang lain. Dan di dalam sanad tersebut tidak ada Ishaq bin Yahya tersebut. Sehingga para ulama khilaf tentang menghukumi hadis ini. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hadis ini tetap dhaif. Karena dalam riwayat Tirmidzi sendiri tadi, Imam At-Tirmidzi mendhaifkan hadis ini. Sebagian ulama yang lain menghasankan hadis ini karena terdapat syawahid-syawahid dari hadis Ibnu Majah dan juga dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bab-bab awal beliau, membawakan bahkan beberapa sanad. Di antaranya ada sanad yang tidak ada di dalam Ishaq bin Yahya tadi, perawi yang dhaif. Yang paling tidak minimal bisa naik ke derajat hasan li ghairi. Lihat bagaimana kita bahas matan hadis ini. Dia belajar liyumariya bihi sufah, hanya ingin bisa mendebat orang-orang yang lebih bodoh dari dia, supaya bisa dibilang, oh ini saya lebih pintar daripada kalian semua yang orang awam. Hanya untuk berbangga diri terhadap orang yang lebih bodoh dari dia dalam hal ilmu agama. Ini adalah niat yang tercela. Au yukathiru bihil ulama, atau hanya ingin disejajarkan dengan para ulama saja, disebut sebagai ulama saja, maka ini adalah niat yang tercela. Niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah izalatul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat yang benar dalam menuntut ilmu semestinya adalah dia ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya. Tidak ingin dirinya bodoh, ingin paham agama. Lalu apa? Setelah dia paham agama, lalu dia mengamalkan sesuai ilmu yang dia miliki. Yang haram dia tinggalkan, yang halal dia lakukan. Yang wajib dia wajib kerjakan, yang sunnah dia kerjakan. Yang haram dan makruh dia tinggalkan. Setelah dia tidak bodoh, dia mengetahui ilmu agama tersebut, ia mengamalkannya. Kata Bishr bin Harith Al-Hafi, beliau adalah di antara ulama hadis terdahulu, di antara gurunya Imam Ahmad. Kata beliau adalah addu zakat al-hadith, tunaikanlah zakatnya hadith. Bagaimana zakatnya hadith? Hadith ada zakatnya. Apa hadith ada zakatnya? Ditanya oleh murid-muridnya. I'malu bi kulli 40 hadithan haditha. Amalkanlah setiap 40 hadith satu hadith saja. Setiap 40 hadith amalkan satu hadith. 2,5% dari total hadith yang kalian sudah ketahui. Itu zakat hadith. Kata Bishr bin Harith Al-Hafi. Beliau banyak berapa kali menegur ulama dan para penuntut ilmu hadis terdahulu. Kata beliau, hanya belajar saja tapi tidak mengamalkan. Gimana kalau beliau ini hidup di zaman kita? Beliau ini di zaman terdahulu yang itu ulama hadis banyak dan mereka amalannya juga sebenarnya kalau kita baca biografi mereka itu Masya Allah. Apalagi kalau beliau hidup dan melihat keadaan kita di zaman sekarang. Jadi tujuan yang benar dalam menuntut ilmu, pertama menghilangkan kebodohan, kemudian beramal, kemudian izalatul jahli an ghairihi, menghilangkan kebodohan dari orang lain, yaitu dengan cara mengajarkannya, mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Itu baru adalah niat yang baik dalam belajar, bukan hanya dianggap oh ini fulan yang udah jadi ustadz atau udah jadi ulama. Itu adalah niat yang tidak baik. Pembahasan yang setelahnya sebenarnya masih ada fasal yang berkaitan dengan hal ini, tapi apabila dibahas akan jadi panjang. Insyaallah kita cukupkan pembahasan pada pertemuan kali ini. Baik sahabat Ismail Radio M774 kilo bahagia bersama Al-Quran dari pembahasan Atibian fi Adab Hamalatil Quran oleh Ustaz Faryan Elsyafullah Ta'ala. Pada bab yang keempat, untuk saat ini kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, bisa langsung menelpon di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055 dan bisa juga menelpon di nomor 085262-774-774. Untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa juga di nomor 0896-1477-4774. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari Rian di Tambun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hukumnya bersedekah dengan niat untuk menolak bala atau dengan niat agar rezeki semakin lancar? Apakah ini termasuk niat dunia? Ya, terima kasih. Bersedekah dengan niat menolak bala. Atau supaya rezeki menjadi lancar. Dalam ayat surat Al-Muddathir, wala tamnun tastakthir. Allah berfirman, janganlah kalian berinfak tastakthir, mengharapkan balasan yang lebih banyak. Sebenarnya kalau kita berinfak saja niat ikhlas karena Allah, itu Allah sudah otomatis berikan pahalanya dan Allah lipat gandakan dan Allah berkahi hartanya. Jadi tidak semestinya kita meniatkan seperti ini. Kita berinfak sedekah lalu mengharapkan supaya Allah beri kita harta yang lebih. Karena secara otomatis infak sedekah yang ikhlas itu sudah pasti Allah berikan ganjaran berupa pahala maupun berupa berkah hartanya tersebut. Jadi semestinya kita tidak meniatkan itu, jadi ibarat seperti orang yang berdagang dengan Allah, ingin memberi tapi ingin diberikan lagi dalam hal wujud yang nyata di dunia. Sebagai dalam ayat yang lain, saya agak lupa itu, di surat Al-Insan itu, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Apa itu? Tidak inginkan jazaan, berinfak itu tidak cukup, balasan, wala syukura, tidak perlu juga terima kasih dari manusia. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan kepada kalian, berinfak sedekah, liwajhillah, hanya mengharap wajah Allah saja. Semestinya seperti inilah niat orang yang berinfak. La nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak mengharapkan balasan, wala syukura, dan juga terima kasih dari orang lain. Tidak mengharapkan terima kasih. Lihat, mengharapkan terima kasih saja itu tidak bagus. Apalagi yang meniatkan ini dan itu. Kalau ingin menolak bala, berdoa minta sama Allah. Kenapa dalam hadis disebutkan bahwa orang yang berdoa kepada Allah, Allah berikan balasannya. Imma segerakan Allah permintaannya, imma Allah simpan di akhirat, imma Allah tolak bala atau kesulitan yang semisal di dunia. Jadi apabila mengharapkan agar dijauhi dari bala, hendaknya minta saja langsung berdoa kepada Allah. Ya, demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustadz kepada Rian di Tambun. Semoga mendapat pencerahan, dan kita masih buka pertanyaan di nomor 02184994343 dan 02184970055 untuk pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0896147747474, dan bisa juga menelpon di nomor 0852627747474. Ya, kita bacakan pertanyaan yang masuk kembali dari hamba Allah di Karawang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, apakah menuntut ilmu dengan tujuan mendapatkan sebuah profesi dan dengan profesi tersebut untuk menafkahi keluarga, apakah ini juga termasuk dalam niat dunia? Ya, demikian Ustaz. Ya, menuntut ilmu agar dapat profesi. Ada sebagian yang memposting di Facebook, tapi ini posting yang bermanfaat sekali. Tapi bahasanya itu agak kayak bahasa Melayu gitu. Yang intinya, dahulu para ulama terdahulu itu belajar di masjid. Kemudian apa? Kemudian dibangun sekolah-sekolah hingga hilanglah berkah. Karena belajarnya pindah ke bangunan terpisah dari masjid. Para ulama dahulu belajar di masjid, mengamalkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Majtama' qaumun fi baytin min buyutillah yatadarasuna kitaballah illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum yang itu saling mempelajari kitabullah. Para ulama terdahulu belajar ilmu agama itu di masjid. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu madrasah ilmu agama dari zaman Nabi hingga zaman sekarang. Dahulu para ulama belajar di masjid, mendatangi para ulama yang mengajar di masjid. Lalu pindah belajarnya ke luar masjid, di sekolah. Yang itu ada tingkatan-tingkatan, pesantren, SMP, SMA, ada tingkatan kuliah. Yang akhirnya mengeluarkan ijazah atau yang semacamnya. Lalu apa? Dahulu para ulama itu belajar dengan tawadu. Mereka duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Lalu disediakan kursi-kursi hingga tawadu itu hilang. Yang intinya adalah ijazah-ijazah seperti ini, yang dengan ijazah tersebut itu mempermudah untuk memperoleh pekerjaan misalnya. Mempermudah orang untuk memperoleh pekerjaan, karena di mana-mana pekerjaan ini pasti ditanya ijazahnya mana, ya kan? ijazah yang mana, sudah lulusan apa, dilihat apalagi bahkan mungkin dilihat nilai ijazahnya bagaimana. Seperti itu. Patokan kehidupan sekarang sudah seperti itu. Tapi tetap hendaknya kita meniatkan belajar ilmu agama itu adalah karena Allah saja. Adapun begitu kita selesai belajar, mendapat ijazah, tabaan, yang itu hanya ikut sertaan saja. Makanya seperti saya di kampus dahulu, itu ketahuan itu, orang belajar itu, ada orang yang dia semata-mata belajarnya cuma mau pas ujian saja. Jadi memang supaya belajarnya supaya nilai ujiannya bagus, nanti di ijazahnya nilainya bagus. Ada para tulab yang tetap Masya Allah setiap hari tetap dia belajar. Baik ilmu pelajaran yang diajarkan di kampus ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Adapun kalau kita meniatkan belajar ikhlas karena Allah lalu mendapat ijazah tabaan, yang itu hanya sebagai sesuatu yang sekunder saja. Memang setelah selesai belajar pasti dikasih ijazah yang dengannya itu mempermudah, membabil wasilah saja. Maka ini tidak tercela. Tapi orang yang niat belajarnya supaya semata-mata supaya saya harus selesai, saya harus ijazah nih. Harus dapat ijazah S1 LC. Ntar kalau dapat LC saya bisa ngajar. Niatnya semata-mata itu saja, maka ini adalah tercela. Niat yang seperti ini adalah tercela. Maka kita lihat, kita buktikan para ulama terdahulu dengan lulusan-lulusan sekarang, baik yang LC atau MA atau yang doktor atau bahkan profesor. Tapi kita bandingkan ilmu para ulama terdahulu dengan ilmu lulusan sekarang, itu jauh berbeda. Jauh lebih banyak ilmu para ulama terdahulu yang mereka tidak bawa satupun ijazah-ijazah seperti ini. Itu jauh lebih banyak ilmunya para ulama terdahulu. Dan hasil keilmuan mereka itu jauh lebih banyak dibanding lulusan-lulusan sekarang. Walhasil zaman belajarnya, lamanya belajar itu kurang lebih sama. Karena umur para ulama terdahulu juga tidak lewat 100 tahun. Puluhan tahun. Bahkan ada yang pendek. Imam Nawawi ini umurnya 45 tahun. Umurnya pendek. Tapi hasilnya itu, hasil kitab yang beliau karang itu digabungkan beberapa profesor mungkin baru sama. Banyak profesor. Lihat ilmunya itu berkah. Ulama terdahulu itu ilmunya berkah. Karena tidak ada hal-hal yang mencampuri niat seperti di zaman seperti kita sekarang ini. Ya, demikian jawaban yang diberikan oleh Ustaz kepada hamba Allah di Karawang sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita akhir, barangkali ada yang ingin disampaikan, Ustaz. Ya. Sebagaimana telah kita pelajari bahwa hendaknya kita memperbaiki niat kita dalam belajar agama. Tidak diniatkan untuk tujuan dunia. Tapi apa? Kita belajar dengan tujuan akhirat. Tapi sebagaimana disampaikan, dan nanti ada lagi pembahasannya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, orang yang niatnya ikhlas belajar ilmu agama lalu tahu-tahu dunia itu datang, maka itu tidak termasuk dalam hal yang tercela. Dan hadis-hadis tentang ikhlas ini tidak pula menafikan apabila mengajar ilmu agama atau mengajar pelajaran agama di sekolah maupun di pesantren lalu tidak boleh menerima gaji atau upah. Karena nanti ada lagi pembahasan al-ijaratu 'ala ta'lim. Bab yaitu menyewa pengajar, orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau ilmu agama. Dan sebagaimana Imam Nawawi sendiri akan dibahas nanti, itu adalah ijaratun sahihah. Ijarah yang boleh. Bahkan disetujui oleh jumhur ulama. Hanya Imam Abu Hanifah saja yang mengharamkannya. Tapi nanti insya Allah akan dibahas panjang lebar ketika sampai pada babnya. Jazakallah khairan Ustaz atas apa yang telah disampaikan dan atas kehadirannya di studio. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Faryan Yusifullah Ta'ala dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dan insya Allah akan kita adakan setiap hari Sabtu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan saya yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.